Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di dalam kita beribadah kepada Allah, di dalam kita menjalankan ketaatan kepadanya, di dalam tamassuk bil kitab was sunnah, dalam rangka kita berpegang teguh dengan ajaran Quran dan sunnah, dituntut untuk adanya mujahadah, perjuangan dan kesungguh-sungguhan. Mujahadah, dan Allah telah sebutkan dalam Al-Ankabut di ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah, berjuang dan sungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh akan kami beri petunjuk, hidayah ke jalan-jalan kebaikan, jalan kami. Dan sungguh Allah bersama muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Jahadu fina, baik mereka yang hijrah fisabilillah maupun mereka yang berjihad melawan musuh-musuh Allah, maupun mereka yang berusaha sepenuh tenaga dalam mengikuti dan mencari ridha Allah. Lanahdiyannahum subulana, kami beri petunjuk mereka ke jalan kami, yang itu akan mengantarkan mereka kepada Allah, menyampaikan mereka kepada Rabb-nya. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah bersama mereka yang berbuat ihsan, membantu, memberi hidayah, menolong mereka, muhsinin. Makna ayat, orang-orang yang paling pantas untuk sesuai dengan kebenaran adalah ahlul jihad, ahlul mujahadah, mereka yang punya kesungguhan, mereka yang terus berjuang. Ayat pula berarti mengajarkan setiap hamba yang berbuat ihsan, ihsan dalam menjalankan perintahnya, Allah bantu, Allah beri pertolongan, dan Allah mudahkan sebab-sebab hidayah untuknya. Berarti orang yang bersungguh-sungguh jadda wajtahada, meluangkan segala waktu, tenaga, harta dalam talabul ilmi syar'i, dalam belajar ilmu syariat, akan dia dapati pertolongan Allah, hidayahnya, yang itu merupakan janji Allah. Akan dia dapati walaupun itu di luar kemampuannya. Urusan ilmu ini jadi mudah baginya. Dari sini, talabul ilm menjadi perkara mulia, termasuk jihad fisabilillah, jihad dengan hujjah, jihad dengan bayan ilmu. Yang melakukan hanya orang-orang penting, orang-orang pilihan di umat ini. Jihad dengan lisan menghadapi kufar maupun munafikin, jihad dengan pengajaran ilmu syar'i menghadapi setiap mukhalif yang menentang dan menyalahi al-haq. Demikian seorang hamba itu dituntut mujahadah, untuk berjuang dan bersungguh-sungguh. Karena Allah yang menjanjikan, lanahdiyannahum subulana. Tentunya bagi kita salafus saleh, dari sahabat, tabi'in, adalah contoh dan toladan terbaik bagaimana mereka dalam ibadahnya, bagaimana mereka dalam tadabbur Quran, bagaimana mereka dalam menuntut ilmu, bagaimana mereka dengan waktu, dan bagaimana pula kesabaran mereka. Hal itu menjadi pendorong, menjadi motivasi. Cambuk bagi kita untuk lebih semangat dan bersungguh-sungguh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti disebutkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, hikayat anil ulama, membicarakan atau mempelajari biografi dan perjalanan hidup para ulama, imam-imam salaf. Wa mahasinuhum ahabbu ilayya min kathirin minal fiqh. Bagiku lebih aku senangi dari banyak fiqih. Li'annaha adabul qawm wa akhlaquhum. Karena dengan membaca biografi mereka, berarti kita mempelajari adab dan akhlak secara nyata. Begitu mereka mempraktekannya. Di dalam Quran Allah sebutkan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Pada kisah-kisah mereka ada ibrah, pelajaran penting bagi orang-orang yang berakal. Selain daripada itu pula, itu juga menjadi penguat kalbu, menambah istiqomahnya. Oleh karenanya Allah sebutkan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbita bihi fu'adak. Masing-masing kami telah kisahkan kepadamu, kepada Rasulullah, tentang kabar dan cerita para rasul sebelum, para anbiya alaihimussalam, yang dengan itu nuthabbita bihi fu'ada, kami mengkokohkan hatimu semakin tegar dan kuat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, tentang ayahnya Imam Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad Ibn Idris, wafat tahun 227 Hijriah. Kata Ibn Abi Hatim, aku mendengar ayahku bercerita. Pertama aku keluar safar rihlah mencari ilmu selama 7 tahun. Terkadang berjalan kaki lebih dari 1000 farsakh. Satu farsakh kalau sekarang lebih dari 5 kilo. Taruh itu 5 kilo. Satu farsakh. Mereka sebutkan 1000 farsakh berarti 5000 kilo. Itu dengan jalan kaki ditempuh oleh Abu Hatim rahmatullahi alaih. Dari Kufah ke Baghdad sampai tidak bisa aku hitung. Artinya seringnya Kufah, Baghdad, Kufah, Baghdad. mendatangi majelis para syuyukh dan para ulama. Dari Mekah ke Madinah, marrat kathira, sekian banyak. Dari salah satu daerah di Maghrib al-Arabi ke Mesir zaman itu juga beliau tempuh dengan jalan kaki. Dari Mesir ke Ramlah juga dengan jalan kaki. Dari Ramlah ke Baitul Maqdis juga dengan jalan kaki. Dari Ramlah ke Asqalan, kota Ibnu Hajar. Kemudian ke Damaskus, kemudian ke Homs. Yang mereka sebut Aleppo sekarang. Kemudian ke Antakya, ke Tarsus. Dari satu kota ke kota berikutnya, semua itu dengan jalan kaki. Perjuangan Imam Abu Hatim dan kesungguhannya dalam mencari dan belajar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di biografi Al-Hafidh Al-Jawwal Ya'qub Ibn Sufyan Al-Farisi, juga wafat 227 Hijriah, kata Imam Ya'qub bin Sufyan, aku telah mencatat, artinya belajar, berguru kepada lebih dari 1000 alim. Semuanya adalah thiqat. Kata Ya'qub bin Sufyan, aku dalam rihlah, dalam safar 30 tahun lamanya menuntut ilmu, rehlah dari satu negeri ke negeri berikutnya. Al-Zahabi juga menukilkan dari Fadl Asy'arani al-Imam al-Hafidh, kata Fadl ibn Mu'ammal, kami para perawi berkata, tidak ada lagi negeri yang belum dimasuki oleh Fadl Asy'arani. Negeri-negeri Islam di zaman itu, Khurasan, Baghdad, Syam, Mesir, Yaman, Hijaz, Mekah, Madinah, semuanya sudah beliau kunjungi, belajar ilmu. Kecuali Andalus, Spanyol sekarang. Hanya itu yang belum sempat beliau datangi. Dan begitu banyak a'immah dan para ulama yang semacam mereka. Rihlah menghabiskan waktu, usia, tenaga untuk talabul ilm, belajar dan mencari ilmu, berguru kepada syuyukh dan para ulama yang masih ada di zamannya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Itu yang kita lihat dari para ulama kita. Itu yang kita baca dari biografi para imam-imam Ahlus Sunnah. Demikian himmah mereka. Maka ikhwati fillah, semangat dan kesungguh-sungguhan mereka dalam kebaikan, di dalam mereka berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, begitu besarnya. Karena mereka sadar ilmu ini sebagai kekuatan. Ilmu ini sangat dahsyat memukul dan menghancurkan musuh-musuh agama. Kata Ibnul Wardi rahimahullah, "Fizdiyadil ilmi irghamul ida wajimalul ilmi wajamalul ilmi islahul amali." Bertambahnya ilmumu itu membuat hina musuhmu semakin hancur, musuhmu semakin bertambah ilmumu. Dan perhiasan ilmu adalah amalan soleh. Kalau ilmu itu kamu amalkan, terhiasi ilmu itu. Kesungguhan dan keseriusan dalam belajar ilmu itu yang membedakan satu orang dengan yang lain, dan itu pula yang menentukan kemuliaan yang dia peroleh, terangkat atau tidaknya martabat seseorang dan derajatnya. Rasulullah memperumpamakan sallallahu alaihi wasallam ilmu ini seperti hujan turun dari langit. Hadis ma'ruf. Ada tanah yang subur, ada tanah yang keras, ada tanah yang tidak bisa menyerap air. Macam-macam orang umat ini bagaimana responnya mempelajari dan mengamalkan ilmu ini. Di dalam wahyu, di Quran juga diperumpamakan seperti air hujan. Wahyu ini ilmu Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Maka kenabian, risalah, akan terus cahayanya bersinar kuat bersamaan dengan semakin bertambahnya ilmu seseorang. Selama di umat ini, ilmu ini masih diperhatikan, diperjuangkan, maka tetaplah cahaya risalah di umat ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam faidah kisah Nabiullah Musa alaihi salam dengan para tukang sihir Fir'aun, Kata Syekhul Islam, para tukang sihir plus ilmu sihir itu sendiri atau praktek sihir akan semakin banyak di masyarakat, akan semakin merajalela dan mendominasi kehidupan mereka jika semakin minim dan semakin redup cahaya ilmu dan kenabian. Tapi sebaliknya, sihir dan para tukang sihir, para dukun akan semakin redup, mati, hina, rendah dengan semakin kuatnya cahaya ilmu dan cahaya kenabian di umat. Makanya Allah sebutkan dalam Syu'ara 45, fa'alqa Musa asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Begitu Musa alaihi salam melempar tongkatnya, menelan segala rekayasa sihir yang mereka perbuat. Maka demikianlah segala fitnah yang dilakukan oleh ahlul fitnah, segala syubhat yang mereka buat akan ditelan dan dihancurkan lumat oleh ilmu dan sunnah. Lenyap kebatilan itu dari muka bumi. Pentingnya ilmu. Hanya saja tentunya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat ini menuntut adanya beberapa perkara penting yang harus ada pada diri kita. Nas'alullah at-taufiq. Yang pertama adalah niat yang soleh. Mengikhlaskan niat dalam thalabul ilm, karena dia ibadah. Thalabul ilm itu sendiri ibadah. Mudarosah, mempelajari, mengkaji ilmu, itu juga khasyah, merupakan rasa takut kepada Allah dan menambah rasa takut itu kepada Allah. Di dalam hadis Muslim, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Hadits Abu Darda. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke jannah. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. Dan para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka karena tawadhu, merendah, ridho kepada para penuntut ilmu. Makhluk besar, mulia, makhluk agung yang namanya malaikah alaihimussalam. Mereka letakkan sayap-sayapnya. Tidak ada kepada ahlu dunia yang lainnya selain tullabul ilm, para penuntut ilmu. Tidak ada hadis selain ini yang menyatakan para malaikat itu meletakkan sayapnya kepada penguasa-penguasa dunia. Tidak ada. Karena tawadhu'nya, karena cinta dan ridho, kemudian malaikat meletakkan sayapnya kepada para raja dan penguasa-penguasa dunia. Tidak ada. Tidak ada pula hadis yang menjelaskan para malaikat meletakkan sayapnya karena ridho dan tawadhu' merendah kepada para pembisnis, tujar, orang-orang kaya. Gak ada. Yang mungkin di mata manusia mereka orang terhormat, disegani, dihormati karena kekayaannya atau kekuasaannya. Tidak dengan malaikat. Bahkan pintu-pintu kebaikan yang lain gak ada. Sampai tingkatan jihad fisabilillah, mujahidin yang berperang di jalan Allah, mereka yang taruhannya adalah nyawa, darah, gak ada malaikat meletakkan sayap-sayap mereka ridho dan tawadhu kepadanya. Atau mereka yang lain, pintu-pintu ibadah yang lain. Hanya satu hadis ini, malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho, cinta, senang, tawadhu'nya alaihimussalam kepada para penuntut ilmu. Cukup sebagai kebanggaan besar bagi para penuntut ilmu. Terbukti selain mereka gak ada malaikat mau meletakkan sayapnya. Karena mereka bersayap. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah jadikan mereka bersayap. Dan besar makhluk ini, malaikat. Maka butuh keikhlasan, pembenahan niat di dalam ilmu. Kata Imam Ibnul Mubarak dan beberapa ulama salaf lain, talabna al-ilma wa laysa lana fihi niyyah, faja'atin niyyatu ba'd. Awal ketika kami belajar ilmu belum ada niat. Niat yang soleh belum ada. Keikhlasan. Tapi dengan berjalannya waktu, ilmu itu yang mengajarkan keikhlasan. Sehingga terbenahi niatnya, diluruskan keikhlasannya sambil dia belajar ilmu. Artinya keniatan itu bisa terlalaikan oleh penuntut ilmu. Mungkin satu karena usia, mungkin dibawa akil balik anak-anak kita, adik-adik kita belum ngerti apa itu keikhlasan dan sepentingnya seperti apa. Sehingga mungkin belum ada keikhlasannya. Atau kurang. Atau bisa juga karena tidak mengingat betapa besarnya nilai keikhlasan itu dan pengaruhnya dalam pembenahan dirinya. Tapi dengan dia belajar ilmu, ilmu itu yang mengajari. Dan itu salah satu buah terpenting dari ilmu. Membenahi niat. Meluruskan keikhlasan. Awal yang akan dia pelajari, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pentingnya niat. Segalanya tergantung niat orangnya. Kata Imam Ahmad, an-niyah fil ilm an tanwiya bihi raf'al jahli an nafsik. Niat dalam berilmu artinya kamu niat mengangkat kejahilan pada dirimu agar kamunya berilmu, hilang kejahilanmu sehingga kamu beribadah dengan ilmu. Kamu niat untuk keselamatan akhiratmu kelak, agar kamu selamat dari neraka, diridhai Allah, masuk jannah. Itu yang kamu niatkan dalam belajar ilmu. Artinya pertama bidikan itu dan tujuan dalam ilmu kembali pada diri kita sendiri. Pada diri kita ini ada kejahilan, ada kebodohan. Itu yang kita niatkan untuk tercabut, terangkat, tergantikan dengan ilmu. Terutama tiga perkara yang ma'ruf seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-ilmu anillah, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Al-ilmu an Rasulillah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Wa ma'rifatuddin bil adillah, mengenal Islam ini, agama ini dengan dalilnya. Benahi keikhlasan, benahi niat. Yang kedua, ilmu itu pula butuh kesabaran. Butuh sabar. Awal yang harus diketahui oleh penuntut ilmu bahwa jalan ilmu ini tidak pendek, bukan jalan ringkas, tapi panjang. Bahkan bermula dari dia awal belajar ilmu sampai ajalnya datang menjemput. Kalau kita menyadari itu dari awal, kita sudah pasang kuda-kuda, harus sabar. Tidak bisa didapati dengan waktu yang cepat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jalannya panjang. Butuh sabar. Kesabaran dari satu sisi dia sendiri harus ingat bahwa ilmu ini ibadah. Dan seperti layaknya ibadah yang lain kan butuh kesabaran. Sholat kita butuh sabar. Bangun waktu tidur, subuh misalnya. Sabar, ada hal dingin, ngantuk, entar duhur harus sabar lagi, ninggalkan pekerjaan, mungkin banyak pelanggan, rame, dan seterusnya. Zakat, sedekah butuh kesabaran. Sedang kita senang-senangnya dengan harta. Semua ibadah butuh kesabaran. Puasa butuh kesabaran. Lapar, haus. Maka ilmu pun ibadah butuh kesabaran. Yang kedua, kesabaran untuk sabar. Bagaimana kita tegar, kokoh terus di jalan ilmu ini. Maka jangan dibayangkan namanya kesabaran dalam ilmu hanya sebatas sabar menghadiri majelis-majelis ilmu. Naam, itu salah satu bentuk kesabaran, tapi bukan hanya itu. Bukan hanya pula kesabaran dalam bermulazamah, dalam duduk, mondok, atau belajar kepada guru, syekh, seorang alim. Tetapi yang lebih penting dari semua itu, semua tadi penting, tapi lebih penting dari semua itu adalah kesabaran agar kita tidak tergoda, tidak tersibukkan, tidak tergiur oleh selain ilmu. Itu berat. Kalau yang tadi mungkin orang bisa sabar. Sabarlah. Duduk di majelis 1 jam, 2 jam. Sabarlah, mungkin gurunya ada kekurangannya ini itu. Masih bisa sabar. Sabar mendengar, sabar mencatat. Tapi tidak semua orang bisa sabar untuk tidak tergoda dan tidak tersibukkan dengan selain ilmu. Diiming-iming dengan pekerjaan. Ini prospek ini lagi rame-ramenya, dicari orang banyak, menguntungkan, labanya sekian-sekian, tergoda. Hanya dia tinggalkan ilmu. Ini begini, ini begitu. Semuanya yang selain ilmu terlalu banyak. Butuh sabar. Jangan terkecoh. Jangan kita tertipu dengan hal-hal yang di luar ilmu. Bahkan mungkin yang lebih menggoda, ketika yang menyibukkan dari ilmu itu yang disenangi oleh jiwa manusia, hiburan, melancong, pergi ke sana, kemari, makan, minum, ini itu. Terutama saat orang masih muda, sedang cari kesenangan, cari jati dirinya, gak sabar di dalam jalan ilmu. Kata Imam Ibnu al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, yang namanya al-fiqh itu didapati dengan sama' dan musyafahah. Artinya langsung kamu dengar dari seorang alim, kamu pelajari darinya. Mungkin bisa itu didapati di tempat lain. Mungkin orang berdalih begitu. Aku duduk di sana, berada di situ, juga dapat mau'idzah, dapat juga mendengar ilmu, mungkin dari temannya, mungkin dari ini itu. Tapi intinya yang Ibnu Mubarak sebutkan, namanya ilmu itu duduk. Kalau istilah para ulama dahulu, dan yurrukab alal ulama, kamu tekukkan lututmu di bawah para ulama, artinya duduk bersila, belajar di majelis, dan itu butuh sabar, hikmah, mau'idzah, ilmu di situ didapati, hakikatnya di situ, bukan di tempat lain, dan akan jauh berbeda hasilnya yang menyabarkan dirinya di situ dengan yang mungkin dalam bahasa dia dapati di tempat-tempat yang lainnya. Memang terasa berat dan sulit, tetapi itu impas dengan hasil yang akan dia peroleh. Hanya para ulama sebutkan, man kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyrifah. Yang awalnya panas, membakar, artinya berat bagi dia, akhirnya akan bercahaya, akan baik. Kalau mungkin dalam pepatah kita bahasa Indonesia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Awalnya harus demikian. Makanya dituntut kesabaran dalam kita belajar, dalam kita talabul ilm. Nabiullah Musa alaihi salam saat bersama Nabi Khidir alaihi salam, dan berakhir dari tiga faidah yang beliau dapati. Rasulullah SAW sebutkan, wadidna lau anna Musa sabara. Semestinya kita berharap seandainya saja Nabi Musa AS lebih bersabar. Tapi seperti yang kita tahu kisahnya, sampai tiga kali terulang, ya sudah berpisah mereka. Padahal banyak faedah didapati, pelajaran penting, berharga dari Nabi Khidir alaihi salam. Artinya kesabaran tidak bisa dilepaskan dari ilmu. Akan banyak faidah kamu dapati kalau saja kamu lebih bersabar. Akan lebih banyak manfaat kamu peroleh kalau saja kamu bersabar di dalam berilmu. Kesabaran pula menuntut untuk kita itu kuat. Kuat dalam jiwa, bukan sekedar kekuatan otot, tetapi kekuatan jiwa, kekuatan hati, tekad, azm, kuat untuk semangat menghafal, kuat semangat tekad untuk faham. Sehingga ilmu itu yang menjadi kesibukan dia segala-galanya, menyibukkan dirinya. Karena itu yang harus dia baca, dia murojaah, dia hafal. Mungkin dia setorkan ke gurunya. Demikian. Itu yang dia catat, itu yang dia... Itu kekuatan. Sulit dan akan sulit kalau itu bagi orang yang lemah jiwanya. Belum apa-apa sudah menyerah. Aduh, gak mungkin, saya sudah umur sekian, saya sudah punya anak, saya sudah banyak kerjaan, gak mungkin aku bisa menghafal hadis ini. Jangan dituntut untuk menghafalkan ini, gak bisa ini. Dari awal dia sudah menyerah. Tidak ada kekuatannya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, terkadang teringat olehku, kata Ibnu Al-Qayyim, permasalahan dalam ilmu saat aku bersama keluarga, bersama istrinya, begitu teringat suatu masalah, segera beliau ambil pena, beliau tulis, beliau permasalahan apa gitu, yang mungkin kemarin belum terpecahkan. Ya mungkin kemarin belum tahu jawabannya, ini bagaimana masalah ini. Terkadang orang ingat, oh ya ini begini, ini seperti ini. Justru saat dia santai, saat bersama istri atau bersama anak, tidak ingin terlewat, langsung dicatat. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, butuh kesabaran. Artinya ketergantungan kepada ilmu jauh lebih besar dari segalanya. Itu yang paling menyibukkan diri kita. Al-Imam Ibnu Rajab, Imam Ma'ruf rahimahullah, beliau wafat 795 Hijriah. Ilmu bagi beliau itu adalah siang dan malamnya. Terus dalam ilmu. Makanya karya-karya beliau banyak manfaatnya. Fathul Bari, Syarah Bukhari. Sama Ibnu Rajab juga punya, namanya Fathul Bari juga. Syarah Ilal Tirmidzi, Jami'ul Ulum wal Hikam, Fadlu Ilmi Salaf, dan yang lainnya. Himmah dan semangat beliau dalam ilmu begitu tinggi. Bahkan disebutkan itu yang menyebabkan beliau terlambat menikahnya. Beliau nikah, tapi terlambat, artinya usia-usia sudah agak kesini. Karena sibuknya dengan ilmu. Disebutkan dalam biografi beliau, saat nikah, istri beliau, ya tentu keluarganya menyiapkan namanya kemanten. Antum tahulah, dihiasi sedemikian rupa, diberi wewangian untuk suaminya sedemikian rupa. Menunggu di sebelahnya si istri dalam keadaan seperti itu, menggoda istrinya halal. Dalam keadaan Ibnu Rajab sibuk dengan ilmunya, masih membaca, menulis, merangkum, ini. Padahal itu malam pertama. Layaknya orang sampai diistilahkan bulan madu, dan seakan-akan lupa segalanya sudah dengan istrinya. Ya halal, tapi lihat bagaimana seorang alim, seorang imam besar, kesibukannya dengan ilmu. Sampai terlupakan istrinya. Bahkan sempat beliau melihat istrinya yang sudah disiapkan sedemikian rupa, tapi kembali mata beliau, hati beliau ke ilmunya, ke kitabnya. Sampai marah sang istri. Memang tentunya di satu sisi, tu'ti kullati haqqin haqqah, keadilan, dengan kamu berikan hak kepada setiap pemiliknya yang berhak mendapatinya. Cuman kisah ini menggambarkan kepada kita bagaimana terkadang semangat dan kesungguhan bisa mengalahkan segalanya. Ketika kecintaan dan ketergantungan, kepedulian kepada ilmu mengalahkan bahkan wanita yang sudah menjadi halal baginya. Butuh kekuatan. Tidak sedikit dari para ulama yang disebutkan, mereka tidur di kitabnya, termasuk Al-Hafidz Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Tidur itu dalam keadaan bukunya terbuka, karena beliau baca, beliau pelajari, sampai tertidur di atasnya. Rahmatullah alaihim. Begitu teladan kita. Uswah bagi kita. Makanya disebutkan oleh para masyayikh kita, Syekh Ubaid, Hafidzahullah, dan yang lain, salah satu yang banyak membantu untuk orang itu tidak tersibukkan dengan selain ilmu, hal-hal yang di luar ilmu jangan sampai mengambil banyak waktumu. Jangan banyak menyita perhatianmu. Seperlunya. Beliau contohkan bahkan orang-orang yang tidak membantumu di dalam ilmu. Artinya kamu terbantu dalam semangat kesabaran dalam ilmu ini adalah dengan dekat dan bersama orang-orang yang mendukung kamu dalam ilmu. Ini bagaimana permasalahan ini? Saling menyetor hafalan misalnya, saling membaca, berbagi faedah, mengajak kamu ke tempat ilmu, wahagara. Ini yang kamu temani. Orang seperti ini yang terus kamu pepet bersamanya. Adapun orang-orang yang tidak membantu kamu dalam ilmu, jangan terlalu menyita waktumu. Seperlunya. Bahkan itu kemungkinan orang-orang terdekat kamu. Kerabat, family, keluarga, seperlunya. Kamu silaturahmi ke mereka. Itu penting dan ibadah, silaturahim, seperlunya. Kamu temui paman, bibi, sepupumu atau semisalnya. Orang-orang yang mungkin terkadang awam, tidak mendukung kamu di dalam ilmu. Bicaranya mungkin ngalor, ngidul, bicara dunia, bicara politik, bicara ini. Makanya seperlunya saja kamu silaturahmi. Batasi dengan orang-orang seperti ini. Intinya butuh kesabaran dalam ilmu. Butuh kesungguh-sungguhan, butuh azm, kekuatan. Makanya kata penyair, wa ala qadri ahlil azmi tu'tal azaimu. Tujuan besar hanya bisa diperoleh sebatas semangat dirimu. Kalau semangatmu besar, tujuan besar itu akan semakin mudah kamu dapati. Kalau semangatmu tumpul, ya sebatas itu pula kamu akan banyak terlewat kemuliaan dan kebaikan yang semestinya bisa kamu dapati. Wa ala qadri ahlil azmi tu'tal azaimu. Tergantung seperti apa yang kita berikan. Apa yang kita perjuangkan di dalam ilmu. Dalam kita bertamassuk, berpegang teguh, mempelajari dan mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah. Kita skors untuk persiapan duhur. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.